Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian. Kita lanjut lagi pembahasan firqatun najiyah. Sekarang sesi keempat. Bahasan ke-21. Syirik besar dan macamnya. Syirik besar dan macamnya. Baik, kita lihat bahasan dalam poin ini. Syirik besar ialah menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah dalam hal berdoa atau dalam bentuk peribadatan lainnya, seperti menyembelih hewan, bernazar dan sebagainya, bukan karena Allah tapi karena sesuatu itu. Di dalam kitab As-Sahihain dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab, "Engkau menjadikan sesembahan lain selain Allah, padahal Dialah yang telah menciptakanmu." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Sekarang kita bahas syirik besar. Berarti nanti syirik itu umumnya dibagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Apa itu syirik besar? Lihat di sini definisi dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah. Menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah. Berarti kalau kita beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, itu sudah menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Contoh di sini sebutkan menyembelih hewan. Dia menyembelih hewannya untuk Allah, juga dia menyembelih hewannya untuk selain Allah. Syirik berarti. Karena dalam ibadah menyembelih hewan tersebut ditujukan pada dua, ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada selain Allah. Lihat di sini hadis dari Ibnu Mas'ud, dosa apa yang paling besar? Disebut dosa syirik. Apa itu syiriknya? Antaja'ala ilaihi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan Allah itu sebagai sekutu, memiliki tandingan, padahal Allah itu yang menciptakanmu. Berarti dari hadis Ibnu Mas'ud ini, konsekuensi dari mengimani Allah sebagai pencipta, kita harus beribadah pada Allah saja. Selagi konsekuensi dari menjadikan Allah sebagai pencipta, berarti hanya Allah yang boleh disembah. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Kok sudah mengakui Allah sebagai pencipta, namun masih beribadah pada selain Allah? Ini sungguh aneh. Kalau dia yakini Allah itu sebagai pencipta, namun dia beri sembelihan tumbal kepada selain Allah, maka terjatuh dia dalam perbuatan syirik. Dan sungguh aneh kalau orang mengakui Allah sebagai pencipta, namun dia berbuat syirik kepada Allah. Nah, berarti kesimpulannya untuk syirik akbar atau syirik besar, kita jadikan ibadah itu kepada selain Allah. kita jadikan ibadah itu kepada selain Allah. Dia ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah. Berarti sembelihannya untuk Allah, sembelihannya juga kepada selain Allah, berarti terjadi pada syirik akbar. Sekarang kita lihat macam-macamnya. Macam-macam syirik besar. Satu, syirik dalam berdoa, yaitu berdoa kepada selain Allah. Misalnya kepada para nabi atau para wali untuk meminta rizki atau memohon kesembuhan dari penyakit atau lainnya. Allah berfirman, dan janganlah kamu menyembah sesuatu pun selain Allah, di mana sesuatu yang kamu sembah itu tidak akan memberimu manfaat maupun mencegah bahaya darimu sedikit pun. Jika kamu melakukan perbuatan semacam itu, maka kamu termasuk orang-orang zalim. Quran surat Yunus ayat 106. Taib. Jadi kesimpulan di situ, orang yang berbuat syirik termasuk orang yang zalim. Lihat keterangannya di bawah perbuatan zalim. Perbuatan zalim pada ayat di atas maksudnya ialah perbuatan syirik. Nah, maksudnya adalah berbuat syirik. Bagaimana bentuknya, lihat, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Janganlah kamu menyembah sesuatu pun selain Allah. Dilarang menyembah selain Allah. Selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat untukmu, enggak bisa menyembuhkan kita, enggak bisa. Enggak bisa juga mencegah kita dari bahaya, juga tidak bisa. Datang ke situ untuk kita terhindar dari bahaya atau diangkat dari suatu bahaya, penyakit misalnya, enggak bisa. Datangkan manfaat enggak bisa, cegah dari suatu kemudorotan juga enggak bisa. Perbuatan syirik lemahnya di situ. Nah, di sini kita lihat sebagaimana kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, perbuatan zalim yang dimaksud dalam ayat itu adalah syirik. Berarti syirik itu termasuk kezaliman. Dan kalau kita gabung dalam ayat yang lain, syirik itu termasuk kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun adzim. Namun yang dimaksudkan syirik di dalam ayat ini, Yunus 106, syirik dalam doa. Ingat aja, kalau berdoa itu dari suatu yang rendah kepada suatu yang di atasnya, yang berada di atas, itu namanya berdoa. Maka ada kalimat tad'u, berarti menyeru yang di atas. Maka berarti kalau orang itu berdoa kepada selain Allah, dia sudah menganggap yang dia tujukan doa, menganggap di atas dia. Padahal kan sama-sama derajatnya makhluk, namun sudah dia istimewakan di atasnya itu. Ya, itu sudah di atas. Kalau panggilan untuk yang sejajar dengan dia itu beda lagi, bukan pakai tad'u. Ya, itu bukan lagi pakai tad'u, namun kalau yang di atas itu pakai tad'u. Ya, dia berarti sudah menganggap itu lebih. Berarti kalau ada orang soleh, dia minta doa di situ di kuburnya, berarti sudah menganggap orang soleh ini lebih derajatnya dari dirinya. Dan di sini dikatakan, ya berarti dia itu menganggap ada manfaat yang diberikan atau dapat terhindar dari kemudharatan. Nah, sekarang kita lihat ditegaskan juga dalam hadis. Rasulullah SAW menegaskan pula di dalam sabdanya, barang siapa meninggal dunia sedang dia masih suka meminta kepada selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, diberikan keterangan meminta di situ maksudnya berdoa. Jadi siapa yang meninggal dunia masih dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, dan itu dia jadikan tandingan bagi Allah, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Berarti orang yang berbuat syirik akan masuk neraka. Terus, sedangkan dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang berdoa kepada selain Allah, baik kepada orang-orang yang sudah meninggal maupun kepada orang-orang yang masih hidup namun tidak hadir berada di hadapannya, adalah firman Allah, dan orang-orang selain Allah yang kalian sembah itu tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ketika kalian menyuruh mereka, mereka pun tidak bisa mendengarnya. Dan kalaupun mereka mendengarnya, maka mereka pun tidak akan bisa memperkenankan seruanmu. Dan di hari kiamat kelak, mereka sendiri akan berlepas diri dari kesyirikan itu. Dan tidak akan ada yang bisa memberi keterangan kepadamu seperti Tuhan yang Maha memberi. Quran Surat Fatir ayat 13-14. Nah lihat, dan orang-orang selain Allah yang kalian sembah itu, walazina tad'una min duni ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak bisa memiliki walaupun setipis kulit ari. Kulit ari itu apa? Kulit ari? Hah? Kalau dimaksud kitmir di sini, tahu kurma? Kurma itu di bagian luarnya itu ada kulit yang tipis. Itu namanya kitmir. Orang yang menyembah pada selain Allah ini tidak bisa menguasai, buat kitmir saja enggak bisa. Miliki kitmir saja tidak bisa. Dia tidak punya kuasa apa-apa untuk ciptakan sesuatu seperti itu. Kok disembah? Nah, itu anehnya di situ. Orang yang berbuat syirik anehnya di situ. Dan ingat di sini, kalimat dari Syekh Muhammad bin Jamil Zain, dia katakan, dihukumi kafir orang yang berdoa kepada selain Allah. Baik di sini yang dia mintai doa, orang soleh yang telah meninggal dunia, atau orang-orang yang masih hidup. Namun apa? Tidak hadir. Misalnya dia tahu ada wali sakti ada di Afrika sana. Ya, ada di Afrika sana. Dia minta supaya dihilangkan hajat-hajatnya. Ini walinya masih hidup. Orang solehnya itu masih hidup, namun tidak ada di tempat. Berarti di sini kesimpulannya, boleh meminta kepada selain Allah dengan beberapa syarat. Satu, yang diminta masih hidup. Dua, yang diminta hadir. Kayak tadi saya sebutkan, dia di Afrika sana gak hadir berarti di depanmu. Gak bisa ditelepon juga, dia di pelosok, di pedalaman. Yang ketiga, yang hidup tadi mampu memenuhi permintaan. Berarti kesimpulannya, hidup, hadir, mampu. Satu apa? Hidup. Dua, hadir. Tiga, mampu. Kalau hidup, terus hadir, terus mampu, boleh itu dia minta. Namun kalau salah satu tidak terpenuhi, sudah mati, ini kuburnya ada, namun sudah meninggal dunia, dari sisi mampu ya gak bisa juga, gak ada kemampuan. Kuburnya aja yang hadir, orangnya enggak. Kuburnya berarti. Sejatinya enggak hadir. Maka enggak memenuhi syarat. Boleh meminta kepada selain Allah dengan catatan apa? Tiga. Satu apa? Hidup. Dua, hadir. Tiga, mampu. Tiga ini enggak mau terpenuhi, maka nanti terjatuh nanti dalam kesyirikan. Itu yang dilakukan oleh penghuni kubur. Maaf, itu yang dilakukan oleh kuburiyun. Penyembah kubur. Kuburiyun. Datangi terus orang-orang soleh yang sakti punya dikunjungi. Minta doa di situ. Entah dia minta langsung untuk hajat-hajatnya atau jadikan orang mati itu sebagai perantara, tawasulan. Nanti tawasul insya Allah akan dijelaskan pula. Terus itu tadi yang pertama ya, syirik dalam berdoa. Itu syirik besar. Terus yang kedua. Dua, syirik dalam sifat-sifat Allah. Maksudnya di sini adalah syirik dalam hal perbuatan-perbuatan yang menjadi khususan Allah, seperti kepercayaan bahwa para nabi atau para wali mengetahui hal-hal yang gaib. Padahal Allah telah berfirman, Dan di tangan Allah lah kunci-kunci perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Quran surat Al-An'am ayat 59. Taib, disebutkan di sini yang termasuk syirik lagi adalah dalam sifat-sifat Allah. Sifat Allah diantaranya adalah hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Berarti kalau ada manusia yang meyakini dia tahu perkara gaib, tahu masa depan, tahu nanti ramalan dalam setahun, ada sesuatu yang dibuka dulu baru nanti menerawang di situ, keluar nanti tanda-tanda, oh nanti tahun ini nasibnya kayak gini, kayak gini, paceklik panjang, oh presidennya kayak gini, oh kepala desanya kayak begini. Paham tak itu? Nah, terus ngerti itu, nanti sebentar lagi. Terus buku apa orang? Belum ya, sebentar lagi kayaknya itu. Mau dekat surah itu biasanya. Apa wis masuk surah? Oh hari, ya Selasa surahnya, tapi bukanya itu kapan itu? Itu biasanya caleg-caleg itu datang gitu, mau lihat pembukaan itu. Wanu pokoknya. Orang sini sudah paham. Gak usah dibahas, nanti kalian malah datang marah. Gila ya. Gak mau tahu lah. Terus nomor 3, syirik dalam kecintaan, yaitu mencintai seseorang, apakah itu wali atau lainnya, sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Allah berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah, di mana mereka itu menyembah sesembahan tadi seperti cinta mereka kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat-sangat mencintai Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Baik, cinta yang dimaksud di sini cinta ibadah. Kalau cinta tobiat itu boleh. Bapak-bapak cinta pada istri boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya masalah kalau yang muda. Itu masalah. Apa? Boleh enggak cinta pada anak tetangga? Boleh. Oh, tergantung kamu belum jadi apa-apanya kok sudah tidak cinta. Belum ada apaan kok. Nanti kalau sudah nikah baru cinta-cintaan. Kalau belum haram. Kalau ada istri orang boleh enggak dicintai? Enggak boleh. Cinta haram. Apa namanya itu laki-laki perebut istri orang itu apa? Lakir. Bukan ibu-ibu, istilah ibu-ibu itu ada laki-laki sendiri. Nah, lihat, cinta yang dimaksudkan sini cinta ibadah. Maka berarti konsekuensi dari cinta ini akan timbul ibadah juga. Ya, ingat ya, cinta yang dimaksudkan sini cinta ibadah. Jadi Al-Baqarah 165 itu membicarakan tentang cinta ibadah, bukan cinta tabiat. Menyayangi anak boleh, mencintai anak sendiri boleh. Itu tabiat. Namun yang dimaksudkan sini mencintai yang nilainya itu ibadah. Coba kita lihat di sini cintanya orang musyrik gimana. Dan di antara manusia mayyattakhidzu min dunillahi andada. Dia menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka ini mencintai sesembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti cintanya terbagi dua. Dia cintai sesembahan-sesembahannya, juga dia cinta kepada Allah. Dia menduakan Allah dalam cinta berarti. Kalau menduakan Allah dalam cinta ibadah ini syirik. Jadi maksudkan ayat ini, dia menjadikan cinta ibadah ini terbagi dua. Cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah. Dan yang dimaksudkan syirik, itu adalah dia bagi cinta itu menjadi dua. Ya, dia membagi cinta itu menjadi dua. Dan kecintaannya pada sesembahannya itu sama seperti kecintaannya pada Allah. Allah menyuruhnya sholat, ya dia sholat. Namun ketika ada tradisi yang mesti dijalankan, oh pokoknya kamu harus beri tumbal kepala sapi. Kepala sapi apa kepala apa? Ya, kebo misalnya. Dia beri tumbal itu, nurut itu. Padahal dia juga cinta kepada Allah, dia jalankan penyembelian. Namun itu dituruti juga. Cintanya konsekuensinya ibadah. Berarti ada ibadah kepada selain Allah, jatuh dalam syirik. Syirik dalam hal cinta, karena mau nurut pada sesembahannya. Dia cinta Allah enggak? Cinta. Namun cintanya terbagi. Adapun orang beriman gimana? Lihat orang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubballillah. Adapun orang beriman sangat-sangat cintanya pada Allah. Berarti cintanya orang beriman itu berapa persen? 100%. Cintanya orang musyrik terbagi. Berarti mana cintanya yang paling bagus? Cintanya orang beriman 100%. Iya kan? Ya. Iya. Uang manusia aja itu ya. Dia tahu ini. Kalau dalam hal ini dia harus, ya kayak tadi sembahan tadi tuh, sembahan kan macam-macam. Iya kan? Kalau dia ikuti sembahnya itu ada tiga, ya berarti untuk nurut di situ ada tiga, terbagi jadi tiga di sini. Namun kalau cintanya murni pada Allah, dia benar-benar beriman, tulusannya untuk Allah saja, sholatnya untuk Allah, sembelihannya hanya untuk Allah, terus seperti itu. Berarti kesimpulannya dari Al-Baqarah 165. Cintanya orang musyrik ditulis, cintanya orang musyrik itu terbagi. Sedangkan cintanya orang beriman murni kepada Allah. Cintanya orang beriman itu murni kepada Allah. Nah, pembahasan cinta ini dibahas lengkap dalil-dalilnya di kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga. Nah, sekarang kita lihat syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan yaitu mentaati para ulama atau para syekh dalam hal kemaksiatan dengan anggapan bahwa hal itu dibolehkan. Allah berfirman, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah. Quran surat At-Taubah ayat 31. Menjadikan Tuhan di sini maksudnya ialah menaati mereka dalam hal kemaksiatan, menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya, mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Padahal Nabi SAW bersabda, tidak boleh menaati aturan makhluk untuk melanggar aturan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, lihat yang keempat, syirik dalam ketaatan. Bentuknya apa? Mentaati para ulama dalam hal kemaksiatan dengan menganggap itu boleh. Berarti dianggap syirik dalam ketaatan, satu, kita sudah tahu itu maksiat. Ya, kita sudah tahu itu maksiat. Harus paham dulu itu maksiat. Kemudian yang kedua, kita ikuti ulama, taat pada ulama. Taat pada ulama dalam menghalalkan yang sudah haram tadi. Kita sudah tahu, wah namun kiai saya bilang kayak gini, wah sudahlah saya nurut pada dia saja. Berarti kita taat padanya, itu jadinya taat kepada kiai tadi, pada ustaz tadi. Kita sudah tahu itu salah. Inilah kelakuan ahli kitab. Mereka menjadikan ahbar dan ruhban menjadikan alim-alim mereka dan menjadikan rahib-rahib mereka sebagai arbaban min dunillah, sebagai rob-rob Tuhan selain Allah. Apakah di sini menjadikan pendeta atau menjadikan rahib atau menjadikan alim tadi sebagai sembahan, datang ke hadapannya terus sujud di hadapannya? Enggak. Maka ketika mendengar hal ini, Adi bin Hatim itu katakan pada Rasulullah SAW, kami enggak pernah sujud di hadapannya kok. Terus Rasul balas, ini bukankah kalian telah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Mereka jawab iya. Oh, berarti itulah bentuk ketaatan kalian kepadanya. Ya, syiriknya di situ. Dengan catatan tadi ya, satu, kita sudah tahu itu apa? Maksiat. Beda kalau kita tidak tahu. Sudah tahu itu maksiat. Namun kita nurut dalam menghalalkan yang sudah diharamkan tadi. Kok sudah paham meninggalkan sholat itu maksiat, namun dia nurut. Wah, kiai saya bilang ini masih boleh kok ditinggalkan sholat ini, gak apa-apa. Didiskon satu hari, kalau 5 waktu sudah 2 waktu saja. Dia bilang boleh. Maka pokoknya apapun di tangannya, karena di tangannya itu jaminan surga. Misalnya itu, mengagungkan terlalu berlebihan, berarti sudah nurut padanya, patuh padanya, taat padanya. Syiriknya di situ. Padahal kita diperintahkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk melanggar aturan Allah, atau fi maksiatil khaliq, untuk melanggar aturan sang khaliq. Enggak boleh. Itu yang keempat ya. Terus yang kelima, syirik hulul. Kita lihat pengertiannya. Syirik hulul ialah meyakini bahwa Allah bisa menitis pada makhluknya. Ini adalah keyakinan Ibnu Arabi, seorang sufi yang meninggal di dunia di Damaskus. Dia mengatakan, Tuhan adalah hamba dan seorang hamba adalah Tuhan. Duhai, siapakah yang mukallaf? Seorang sufi lainnya yang juga berkeyakinan serupa bersenandung, tidaklah anjing dan babi itu melainkan Tuhan kita juga. Tidaklah Allah itu melainkan seorang rahib yang ada di gereja. Coba lihat. Siapa ini yang katakan Ibnu Arabi? Ada namanya kalau Ibnul Arabi itu lurus, cuma bedanya alif lam atau tidak. Kalau Ibnu Arabi enggak ada L-nya di situ. Itu orang sufi sesat. Sufi-sufi memang sesat-sesat itu. Tanya, jangan belajar sufi. Jangan ikuti ustaz sufi. Sesat nanti kamu ini. Coba lihat nih, kata sufi ini gimana ini. Ar-Rabbu abdun. Sebenarnya Rob itu juga hamba. Wal abdu Rabbun. Hamba juga bisa jadi Rob, bisa jadi Tuhan. Ya laita syirim manil mukallaf. Kalau begitu siapa sih yang sebenarnya dibebani syariat? Kurang ajar ini berarti sufi. Ya kan? Sufi kurang ajar. Apalagi dia katakan, wa mal kalbu wal khinzir illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi itu melainkan Tuhan kita juga. Wa mallahu illa rahibun bi kanisah. Dan Allah itu hanyalah seorang rahib yang ada di gereja saja. Kita kalau masih waras kan dengarnya masih aneh kan? Masih aneh apa memang aneh? Wah, aneh ini. Kita bilang, wah ini gila ini sufi, ini gila ini. Majnun dia. Ini gak apa-apa bilang majnun. Majnun dia itu. Sudah gak waras lagi. Ada juga yang katakan, wah kalau kamu lihat ada seorang sufi itu di pasar, kemudian pegang wanita yang seksi, pegang bokongnya, kamu jangan kira itu lagi pegang bokongnya secara nyata. Dia itu keimanannya sudah tinggi. Nyolek bokongnya itu. Kalau antum gak percaya, dia nanti ada seorang kiai ngomong kayak gini. Saya bilang, kiai kamu ikut gila juga sama dengan sufi. Kamu ikut gila juga sama dengan sufi. Makanya Musyafi katakan kalau orang itu belajar tasawuf, pagi harinya itu waras, sore harinya tunggu aja dia jadi waras. Jadi bukan waras lagi, jadi apa? Gila. Tunggu aja dia jadi gila, majnun. Itu belajar tasawuf itu. Maka gak ada ilmu tasawuf yang benar kecuali satu kalimat. yaitu yang orang sufi katakan al-waqtu kasif. Waktu itu bagaikan pedang. Imam Syafi'i katakan ini yang mengajarkan saya seorang sufi. Cuma kalimat ini aja yang benar. Al-waqtu kasif. Waktu itu bagaikan pedang. Cuma ini aja Imam Syafi'i katakan, cuma kalimat ini saja yang benar. Enggak tahu semuanya itu gila semuanya. Seperti Ibnu Arabi di sini. Tadi itu yang dia bicara nyolek bokongnya itu, wah itu ketemu di pasar itu pokoknya pakaiannya sudah enggak benar itu, ya, yang sufinya ini. Sufi memang pakaiannya itu compang-camping, enggak jelas semuanya pokoknya. Orang sufi itu, kalau ada yang sudah masuk dalam sufi itu, orang gila pun dia sudah nganggap itu masih waras itu menurut dia. Jadi kalau tingkah lakunya aneh, wah kita jangan dilihat dari itu dia sudah sampai tingkatan yang tinggi yang kalian itu belum bisa mencapainya. Dia sudah tingkatan makrifat, kita baru bisa sih nyolek terus nanti di pasar kayak begini. Bahaya sekali. Berarti kalau ada yang nyolek cewek di mall gitu ya, misalnya ya, oh jangan dipersekusi nanti kena masalah, itu sufi itu, jangan. Dia itu tingkatan imannya sudah tinggi itu. Hah? Paling sudah digebuk orang kan, kurang ajar nih bapak ini, sufi-sufi apa. Orang sudah nganggap itu gak waras lagi. Gila orang ini, nyolek-nyolek perempuan. Gak mungkin orang bilang tingkatan imannya itu sudah tinggi, gak mungkin. Orang masih waras tuh tahu itu, salah seperti itu. Makanya jangan belajar sufi. Nah ini, hulurnya apa di sini? Dia nganggap, apa tadi? Allah menitis pada makhluk. Jadi makhluk itu Allah, Allah itu makhluk. Berarti seperti ini, perlu sholat gak? Hah? Perlu sholat gak orang kayak gini? Gak perlu. Sudah rampung. Sudah lulus. Ya? Sudah tinggi keimanannya. Kamu itu baru syariat-syariat. Saya sudah makrifah kalau bilang dia itu. Saya sudah makrifah, sudah tingkatannya tinggi. Kamu masih TK PAUD. Saya sudah tinggi sekali. Iya tinggi, jadi orang gila kamu. Gak waras lagi. Orang sufi kayak gitu. Hulul. Jadi hulul ini seperti akidah Syekh Siti Jenar. Apa akidahnya? Manunggaling kaulah gusti. Allah itu menyatu dengan makhluk. Kalau sini Allah menitis pada makhluk. Sama nih. Tokohnya dulu itu Ibnu Arabi. Diteruskan oleh Siti Jenar tadi. Ada penerusnya lagi. Sekarang ini banyak lagi penerusnya. Terus yang keenam. 6. Syirik dalam tasyarruf, yaitu keyakinan bahwa sebagian para wali yang telah meninggal dunia memiliki kemampuan mengurus dan mengatur urusan-urusan makhluk. Para wali yang semacam itu biasa disebut al-aqtab, bentuk jamak dari kata qutub, yang artinya kepala atau pemimpin. Padahal Allah berfirman, dan siapakah yang mengatur segala urusan, maka mereka pun akan menjawab Allah. Quran surat Yunus ayat 31. Nah, syirik dalam masalah tasarruf atau pengaturan. Artinya di sini yang mengurus dan mengatur urusan-urusan makhluk itu adalah yang mengatur dan mengurus, mengurus dan mengatur urusan makhluk, ya wali-wali itu. Ini artinya gini. Dalam keyakinan sufi. Nah, ini sufi lagi ini. Itu meyakini sebagian wali-wali itu menguasai wilayah-wilayah tertentu. Nanti ada wali yang menguasai kutub di sana, kutub utara sana. Ada wali yang menguasai apa lagi. Pokoknya ada yang menguasai kayak begitu. Berarti dia sudah mengalihkan pengaturan di sini, pengaturan alam semesta ini kepada selain Allah. Ini beri catatan, ini syirik dalam rububiyah berarti. Karena yang harus mengatur ini semua adalah Allah, dan Allah tidak serahkan pada makhluk seperti itu untuk ngatur. Terjatuh dalam syirik seperti tadi disebutkan dalam surat Yunus ayat 31. Wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah. Tanya pada orang-orang musyrik pun tahu siapa yang mengatur segala urusan ini, mereka jawab itu adalah Allah. Terus yang ketujuh. 7. Syirik dalam rasa takut, yaitu berkeyakinan bahwa sebagian para wali yang telah meninggal atau hal-hal gaib mampu mengatur urusan makhluk dan mendatangkan mudarat. Keyakinan semacam ini biasanya menyebabkan seseorang takut kepada para wali atau barang-barang gaib tersebut. Keyakinan orang-orang musyrik semacam ini telah diperingatkan oleh Allah dalam firman-Nya. Bukankah Allah sangat-sangat mencukupi untuk melindungi hamba-hambanya, dan mereka menakut-nakuti kamu dengan sembahan-sembahan lain selain Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Adapun takut kepada hewan buas atau kepada orang-orang zalim yang masih hidup adalah tidak termasuk syirik, karena itu adalah rasa takut yang merupakan tabiat manusia saja. Nah, lihat catatan yang terakhir itu, takut pada hewan buas, takut pada anjing misalnya, takut pada ular misalnya, syirik gak? Ya. Ya, orang yang takut, yang kalau digigit gimana? Jadi gak ada itu orang takut pada anjing, wah syirik, kamu masa sama anjing aja kamu takut? Gak ada kayak begitu. Atau kepada orang-orang yang zalim yang masih hidup, ya, adalah tidak termasuk syirik. Ini ada penjahat, dia mau rampok, kita takut, ya wajar. Tabiat manusia. Takut pada istri? Lemah. Syirik berarti ya? Wajar, tabiat berarti. Suami takut istri. Wajar, enggak syirik. Masa sama istri saya kamu takut kayak begitu? Syirik kamu, enggak ada. Sama ketika dia buat salah takut sama atasannya, wah saya nanti kena marah dia sama atasan. Ya enggak syirik. Takut yang wajar saja. Takut manusiawi, dia salah. Berarti kalau kita bahas di sini, takut yang bernilai syirik itu takut ibadah. Syiriknya bagaimana? Lihat di sini bentuknya, lihat ya. Yaitu ada wali yang telah meninggal atau hal-hal gaib, kemudian di situ mampu mengatur urusan makhluk dan mendatangkan mudarat. Berarti rasa takutnya ini pada wali atau barang-barang gaib. Walinya tidak kelihatan. Ya kan? Terus barang-barang gaib juga tidak terlihat. Dia takut kalau tidak memenuhi perintah-perintahnya kena mudarat. Oh, kamu kalau enggak lewat di pohon besar ini, kamu enggak pamit-pamit dulu, wah, kena musibah kamu nanti di tengah jalan. Pamit dulu kan? Gimana pamitnya? Pamit mbah, gitu. Timbul rasa takut kalau itu tidak dilakukan. Berarti takutnya bernilai ibadah. Karena dia harus minta perlindungan dulu kepada selain Allah di situ. Minta perlindungan kepada yang menguasai kayu besar menurutnya. Berarti terjatuh dalam syirik. Syirik apa tadi? Syirik dalam rasa takut. Jadi konsekuensinya ada. Dari takut ibadah ini nanti minta perlindungan di situ. Terus yang ke-8. Syirik hakimiyah atau kekuasaan, yaitu seseorang membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat Allah dan membolehkan orang-orang memakai undang-undang tersebut, atau dia berkeyakinan bahwa hukum Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang termasuk melakukan perbuatan syirik dalam hal ini adalah mereka yang telah membuat undang-undang tersebut dan orang-orang yang menjalankannya, bila mereka yakin akan kebaikan undang-undang tersebut dibandingkan hukum Islam serta ridho dalam melaksanakannya. Nah, lihat yang ke-8. Sebentar, kalau yang ke-7 tadi konsekuensinya berarti ada takut yang bernilai syirik. Ingat ya di sini, takutnya ini pada wali atau barang-barang gaib, meyakini itu bisa mengundang mudharat. Maka nanti terjatuh pada syirik akbar. Yang terakhir, syirik hakimiyah. Ingat, ini dia buat undang-undang. Undang-undang ini bertentangan dengan syariat Allah. Atau dia berkeyakinan bahwa hukum Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ini seperti perkataan orang liberal. Hukum Islam itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jilbab itu tidak sesuai lagi dengan zaman saat ini. Orang-orang liberal masuk dalam tauhid, dalam syirik ini nantinya. Ya. Orang-orang jil itu mengatakan kayak gini sering sekali. Nah, berarti ada 8, itu macam-macam syirik besar dan itu sebagian contoh saja. Yang terakhir hal yang berkaitan dengan syirik besar, ada 3. 1. Syirik besar bisa menghapus amalan seseorang. Allah berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jika kamu berbuat kesyirikan, maka akan terhapuslah amal-amalmu dan selanjutnya kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. 2. Syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali dengan bertobat dan meninggalkan kesyirikan tersebut dalam segala bentuknya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa berbuat kesyirikan, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesesatan yang sesat-sesatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Nah, saya lihat dulu nomor 1, nomor 2. Syirik besar bisa menghapuskan amalan seorang. Kalau orang berbuat salah satu dari 8 macam tadi, amal-amalnya terhapus, sholatnya terhapus, puasanya terhapus, sampai hajinya pun terhapus. Ya. Dan bisa saja jadi Pak Haji malah berbuat syirik, dia jadi pemimpinnya di situ. Jadi haji musyrik lagi. Bisa? Bisa enggak? Bisa, wong dia mimpin langsung. Bisa saja. Enggak pandang itu amalannya itu kayak bagaimana. Dia syirik ya syirik. Musyrik ya musyrik. Maka orang yang berbuat syirik akbar, amalannya terhapus. La in asyrakta la yahbathanna amaluk. Ringkasnya dalam Az-Zumar ayat 65, jika engkau berbuat syirik, hapuslah amal-amalmu. Amaluk di sini amalnya secara keseluruhan. Bukan sebagian saja. Kemudian syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu ketika syirik besar tadi dibawa mati belum bertobat. Berarti kalau sudah bertobat, sudah berarti. Yang penting sudah bertobat. Di antara syirik yang 8 tadi dia lakukan, misalnya syirik dalam hulul. Dulu dia pengikut Ibnu Arabi atau dia pengikut Syekh Siti Jenar tadi. Tobat. Ya, kalau sudah tobat, Allah hapus tadi kesalahan-kesalahannya. Kalau dia tobat, tobatan nasuha, tobat yang jujur. Nah, terus yang syirik ada 2 macam. Syirik ada 2 macam. Syirik terbagi menjadi 2 macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Kedua macam syirik itu wajib kita jauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar berdoa, wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari tindakan menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui serta sadari. Dan kami juga memohon ampun kepadamu dari tindakan menyekutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami sadari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Lihat, syirik ada berapa macam? 2, syirik besar dan syirik kecil. Kedua macam syirik itu wajib kita jauhi. Makanya Nabi SAW berdoa sebagai berikut. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari berbuat syirik kepadamu dan kami mengetahuinya. Dan kami mohon ampun kepadamu pada dosa syirik yang tidak kami ketahui. Ini doa bisa diamalkan supaya kita tidak terjatuh dalam syirik, terlindungi dari perbuatan syirik. Baik yang kita tahu bisa kita lakukan lagi, atau yang kita tidak tahu karena kurang ilmu, kurang belajar, kurang dalami, kita minta perlindungan pada Allah juga terhadap hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sesi yang ke-4. Sampai bahasan ke-21. Bahasan 22 insyaallah besok subuh. Harus ini biar istirahat. Mau jalan-jalan toh itu? Tadi. Iya. Biar hibur-hibur diri. Hati-hati Laut Selatan. enggak boleh pakai baju apa? Kalau masih keyakinan kayak gitu tobat. Enggak boleh telanjang. Nanti ke pantainya habis asar aja istirahat dulu. Penting fit. Malam nanti habis isya, malam ceria ya. Malam ceria di lapangan sana sambil ada angkringan situ, nikmati angkringan. Nah. Oh, bayar. Bagaimana akidah ikhwanul muslimin? Antum pelajari ini sampai akhir sudah tahu akidahnya kayak bagaimana. Wis paham. Tadi kan sudah disinggung, akidah apa politik? Wis ngerti. Ikhwanul muslimin kan prioritasnya itu politik. Sudah tahu dari situ nanti. Apakah nanti sore antum mengisi kajian di luar? Semisal kalau tidak ikut ke pantai tapi ikut kajian antum di luar, apakah boleh? Nanti kajiannya emak-emak, ibu-ibu, simbah-simbah malah. Kalau mau ikut ibu-ibu aja, ibu-ibu kan sudah dikasih kertas pendaftaran, ibu-ibu aja yang ikut. Yang laki-laki gak usah, bahaya. Nanti naksir sama emak-emak gimana? Apa ini? Apakah ini kesyirikan? Menyalakan lampu biar tidak takut di ruang gelap rumah. Biasa saja. Syirik enggak? Enggak, biasa saja. Takut gelap syirik enggak? Enggak. Biasa saja, normal itu. Saya jalan di gelap-gelap, pas lampunya dimatikan, wah gitu. Biasa. Histeris gitu. Kok ada yang kesindir gitu. Biasa aja gak syirik gitulah. Mohon ceritakan proses membangun pesantren Darussalihin, karena ana ada niatan untuk membangun pesantren juga. Apakah istri dapat mempengaruhi rezeki seorang suami? Istri dapat mempengaruhi rezeki seorang suami, bisa saja. Kalau istrinya enggak, kalau istrinya kona'ah, ya suami akan rezekinya lancar terus, istrinya enggak banyak minta. Kalau pesantren Darussalihin, yo tanya-tanya aja sama orang sini. Beberapa tarekat sufi, nah ini dia, menjelaskan makrifat dengan kisah Nabi Khidir yang keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana tentang keyakinan ini? Khidir bawa syariat sendiri, Musa sendiri. Enggak perlu Khidir ikut Musa, Musa ikut Khidir. Beda. Kamu sekarang siapa emangnya? Sekarang sufi siapa juga? Nabi juga bukan. Dapat wahyu enggak pernah. Apa coba kalau sufi? Enggak ada apa-apanya. Dia siapanya Khidir dan Musa coba? Ketemu Khidir dan Musa juga enggak pernah. Apa-apanya dengan hubungan apa dengan Musa dan Khidir coba? Enggak ada kan? Enggak ada. Khidir itu sendiri syariatnya, Musa juga sendiri. Ngapain ngikut? Sama seperti ya nabi-nabi yang lainnya juga seperti itu. Kecuali yang bertemu dengan Nabi Muhammad wajib ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku rujukan sufi di antaranya adalah Fadhailul A'mal. Benarkah kitab tersebut mengandung banyak hadis palsu? Saya sejak kecil sering baca Fadhailul A'mal. Saya baca di depan itu. Ya, setiap habis salat bareng asar, habis salat asar baca itu, disuruh. Hafal saya itu, baca, oh nanti kisah ini, hadis sholat dulu, kemudian nanti ada kisah-kisah, dibaca itu semuanya. Ada di antara hadisnya kayak gini, ya ada seorang yang masuk neraka, dia punya keinginan kayak gini saja. Andai ya badan saya itu diperbesar saja, nutupin neraka. Biar saya saja yang masuk neraka, yang lainnya gak masuk. Orang-orang yang baca kitab ini katakan, ini orang ini pahalanya luar biasa. Saya bilang, orang ini bodohnya luar biasa. Bodohnya gimana coba? Masa dia sendiri yang masuk neraka nyelamatkan yang lain coba? Ngapain? Itu keinginan kayak bagaimana kayak gitu? Sudah saya perbesar saya badannya. Dia kira neraka itu kecil. Biar badan saya diperbesar nutup neraka ini. Biar yang lainnya gak masuk saya saja. Bisa kepikiran kayak gitu dikira main-main dengan neraka coba? Itu diantara kisahnya ada di itu. Kita Fadhailul A'mal. Bisa cari. Hadis-hadis palsu banyak di situ, nggak usah baca. Yang nulis bukan penulis kitab hadis, ya, yang nulis itu bukan penulis kitab hadis. Jadi enggak usah baca, ganti dengan Riyadhus Shalihin. Kalau di sini di masjid ini, setiap habis subuh saya bacakan Riyadhus Shalihin setelah orang-orang zikir, duduk sebentar baca Riyadhus Shalihin. Sebenarnya saya ikut thariqah itu, cara itu, namun saya ganti kitabnya yang lebih bagus, rujukannya lebih mantap, lebih yakin. Orang-orang dapat ilmu langsung, oh Imam Nawawi bilang Bukhari Muslim, yakin kita. Kalau Fadilah Amal enggak jelas itu hadisnya siapa yang riwayatkan? Bagaimana status orang-orang yang berdoa di kuburan wali ketika pergi wisata ziarah? Apakah statusnya sudah musyrikin atau masih muslim? Apakah menaati hawa nafsu termasuk syirik? Menaati hawa nafsu belum tentu. Hawa nafsu kadang diikuti itu nanti maksiat, ada dosa besar, ada juga kesyirikan, tergantung. Adapun di sini orang yang ziarah kubur. Gini, sekarang antum pelajari ini tujuannya untuk perbaiki diri, perbaiki keluarga. Gak usah vonis orang dulu. Ya, jadi pelajari kitab kayak gini, kitab tauhid, kitab ini. Tujuan belajar awali niatannya untuk perbaiki diri. Oh, itu salah ya, saya gak boleh. Saya ingatkan istri saya, ingatkan anak saya, ingatkan keluarga dekat saya. Gak usah vonis dulu, itu musyrikin atau bukan? Kalau antum itu kumi ini musyrik atau bukan, berarti nanti dakwah antum itu jadi stop di situ. Namun kalau tadi, ah sudahlah saya dakwah, ya berarti PR saya banyak sekali ya. Akhirnya dia berjuang terus itu gimana? Ini cara supaya ibu saya itu dapat hidayah, bapak saya dapat hidayah, istri saya dapat hidayah, anak saya dapat hidayah gitu. Dia berusaha terus. Enggak langsung vonis. Ya, masih hidup kesempatannya untuk terus didakwai. Bagaimana dengan kunut witir yang dibaca oleh Imam Masjidil Haram? Apakah termasuk bid'ah? Kunut witir tidak bid'ah. Bahkan itu sunnah diajarkan pada cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbanyaklah kamu mencium anak cucumu karena imbalan dari setiap ciuman adalah surga. Hadis riwayat Bukhari. Saya belum dengar hadis ini, nanti di pelajari dulu. Ini Bukhari dalam kitab apa juga, karena Bukhari ada di Adabul Mufrad, ada di kitab Sahih Bukhari. Bagaimana biografi Ibnu Hibban yang sebagian hadisnya sahih tapi dikaitkan yang lainnya? Ibnu Hibban penulis kitab hadis, ya, namanya penulis kitab hadis cuma mengumpulkan, ada yang meneliti di situ, ada yang tidak, ya. Dan yang paling bagus ya Bukhari Muslim, itu sudah diteliti dengan baik. Yang lainnya itu perlu diteliti ulang. Ustadz, dalam adat ketika berpapasan di jalan ada kebiasaan dengan menundukkan kepala. Monggo Pak, apa adat ini dilarang tas? Selama itu tidak sampai menunduk, yang maksudnya di sini beribadah seperti itu. Cuma dia lewat saja minta permisi gitu, halal yang wajar-wajar saja, tidak menyalahi aturan di sini. Wallahu a'lam. Membungkuk sedikit tidak masalah selama tidak sampai rukuk ataupun sujud. Bagaimana hukum perempuan yang haid tidak teratur, misal di hari ketiga keempat, lalu hari kelima keenam selesai, kemudian hari ketujuh kedelapan haid lagi, apakah haid yang kelima keenam bersuci tadi dan beribadah atau bagaimana? Kalau dirinci, kalau haidnya itu tidak teratur, ya, maka nanti dilihat dari warna darah. Ketika hari ke-1 sampai ke-3 itu keluar darah haid, berarti tidak sholat. Tadi 1 sampai ke-4 dia keluar darah haid, dia berarti tidak sholat. Hari ke-5 ke-6 berhenti, berarti sholat lagi. Mandi sholat lagi. Kok 7-8 keluar lagi, berarti tidak sholat lagi. Maka ketika darah ditemukan tidak sholat, ketika darahnya sudah suci, bersih, berarti kembali lagi sholat. Begitu saja gampangannya, kalau darahnya tidak teratur. Sukses dulu atau menikah dulu? Menikah enggak tunggu sukses. Wes. Lebih detail pengertian doa secara bahasa dan secara syar'i. Juga yang tadi disinggung bahwa kata doa itu hanya ditujukan untuk yang derajatnya di atasnya. Nanti kita akan pelan-pelan bahas insya Allah tentang doa, nanti mudah-mudahan ada lebih rinci. Tadi kan baru bahas secara umum tentang syirik-syirik. Ini akan lewati nanti. Ini kitab ini belum selesai loh. Ini masih banyak sekali ini pembahasannya. Saya nggak akan bahas sampai nanti temukan pembahasannya. Karena nanti akan singgung nanti. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di lingkungan masjidnya ada kuburan? Apakah termasuk menyembah kuburan tersebut? Apakah golongan syirik dalam doa? Yang jelas gini, kalau kubur menyatu dengan masjid tidak boleh sholat di situ, karena kita sholat di ya kuburan, sama saya seperti sholat di kuburan, maka tidak boleh. Apalagi kalau kuburnya itu di arah kiblat. Bagaimana hukumnya berziarah kubur para wali dan kiai besar? Karena biasanya dilakukan dengan doa-doa di dalamnya. Yang jelas terjatuh dalam bid'ah atau terjatuh dalam kesyirikan. Hukumnya akhwat yang sudah berjilbab besar, namun kalau naik motor menggunakan jaket karena alasan keamanan. Baiknya tidak menggunakan jaket yang lebih nanti membentuk lekuk tubuh. Dengan yang keadaannya yang besar itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Ustaz, ada yang membagi tauhid menjadi empat, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan hukumiyah. Bukan hukumiyah, hakimiyah barangkali. Ya, ini harus berhukum dengan hukum Allah. Pembagian yang keempat tidak ada. Sudah masuk dalam tauhid rububiyah atau masuk dalam tauhid uluhiyah. Apa pembagian tauhid ini benar? Kurang tepat. Jika seorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, tidak ada saudara, tidak ada ayah, ibu ke atas, hanya meninggalkan seorang istri dan ahli waris kerabat, zawil arqam, bagaimanakah ketentuan bagian istri? Istri dapat 1/8. Terus dan seterusnya. Saya tunda dulu ya, ini pembahasan waris. Apa adakah perbedaan sholat ikhwan dan akhwat? Kalau dalam mazhab Syafi'i dibedakan. Nanti ketika negur imam baca subhanallah untuk laki-laki. Kalau laki-laki, kalau perempuan dengan menepuk punggung telapak tangan. Yang perbedaan yang kedua adalah masalah ruku atau sujud. Ya, ruku atau sujud, ruku atau sujudnya tidak lebih rapat, artinya tidak lebih terbuka. Artinya dibuat lebih rapat, lebih bagus karena untuk masalah menjaga aurat. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Saya masih meyakini mazhab Syafi'i yang lebih tepat dalam masalah ini. Jadi ada perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan di dalam dua hal tadi. Bagaimana kalau kita melamar seorang akhwat tapi dia baik, tapi dia belum mengenal sunnah dan mahnat salaf? Dibina di apa nih? Dia belum ngaji, belum mengenal sunnah, ya berarti tugasmu nanti bina dia lagi selain dibini. PR lagi berarti. Ya kamu banyak-banyak belajar lah. Kalau bisa ya alhamdulillah bisa membina lagi nanti setelah nikah. Bagaimana solusi bagi mahasiswa yang belajar sama dosen yang pemikirannya menyimpang, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, gitu aja. Kalau dengan dosen yang ngeyel-ngeyelan seperti itu, ketika melakukan syirik besar amalan akan terhapus. Setelah kita tobat, apakah amalan tadi kembali? Kalau tobat akan kembali amal-amal tadi. Yang penting tobat. Bagaimana hukumnya jika kita mengikuti kegiatan kenduri yang di dalamnya mengkultuskan penguasa laut sana, laut sini dan sebagainya. Sementara orang tua kita menyuruh kita untuk ngikut. Nggak boleh taat. Ya, nggak boleh taat. Nggak boleh mentaati orang tua dalam bermaksiat kepada Allah. Tarekat Qadariyah Naksabandiyah itu apa Ustadz? Yang jelas itu aliran sufi. Tidak usah dipelajari detail. Ingat, aliran sufi itu akan menamakan tarekatnya sesuai dengan tokoh yang diagungkan. Dan ciri aliran yang bermasalah, dia agungkan tokoh, bukan agungkan Nabi SAW. Dia agungkan tokohnya, maka namanya nanti dinisbahkan pada tokoh. Ya tadi tarekat apa gitu. Nah itu nanti dinisbatkan pada tokohnya siapa, pendirinya siapa, yang diagungkan siapa. Bagaimana membaca syubhat boleh membaca Quran di kuburan sebagaimana Rasul pernah membaca surat Al-Ikhlas dan menancapkan pelepah kurma. Ini kan Rasul baca seperti itu karena ada yang disiksa kubur. Rasul tahu, kita enggak tahu. Nanti enggak bisa amalkan seperti Rasul, nanam pelepah kurma, kita enggak seperti Rasul, enggak tahu ada yang diazab. Kalau antum ikuti seperti itu berarti tahu di situ ada yang disiksa. Sedangkan kita enggak tahu. Atau minimal seuzon pada situ. Oh, jangan-jangannya disiksa kubur. Benarkah bentuk bakti terbaik pada orang tua adalah menjadi sebab datangnya hidayah? Antum berbakti pada orang tua tahu antum nurut sekali pada orang tua itu sebab hidayah yang paling besar. bagaimana hukumnya investasi saham serta investasi emas. Kalau emas nanti dirinci, saham juga dirinci di sini. Asalnya masih boleh kalau untuk saham, kalau untuk emas dirinci lagi bentuknya seperti apa. Apakah benar perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah yang intinya kalau aku tidak ada di surga, tanyakan kepada Allah agar aku dikeluarkan. Aku tidak di surga, maka keluarkan aku dan mintalah pada Allah supaya aku dikeluarkan dari neraka. Saya belum tahu perkataan Ibnul Jauzi ini benar atau tidak. Maksudnya dinisbahkan pada Ibnul Jauzi benar atau tidak. Apakah boleh melunaskan hutang orang lain yang sudah meninggal dunia? Apakah akan membantu urusan yang sudah meninggal? Iya. Termasuk amalan yang bagus untuk orang yang telah meninggal dunia, melunasi utang-utangnya. Adakah tuntunan ketika seorang muslim bertemu saling berpelukan cipika-cipiki sebagaimana yang saya lihat di sini? Boleh, apalagi lama tidak ketemu dan juga yang datang itu seorang musafir. Boleh seperti itu. Di sini masih wajar-wajar saja. Yang luar biasa itu kalau di Arab Saudi. Sambil cipika-cipiki, cipika-cipikinya itu bunyi. Ternyata bibirnya yang main. Gitu. Laki-laki dengan laki-laki loh itu. Saya pernah lihat lagi lebih ekstrim lagi. Hidung ketemu hidung. Lebih ekstrim lagi itu. Tapi gak usah ditiru. Kan gak selamanya orang Saudi lurus. Cukup? Ya. Istirahat dulu. Masih ada tempat. Apa hukumnya mobil-mobilan anak-anak namun memiliki dua mata dan alis mobil Tayo? Ya, apakah anak-anak masuk dalam besar-besar? Gambar malu gitu. Kalau bentuknya tidak sempurna tidak masalah. Bentuknya tidak sempurna untuk muka. Baik, kita cukupkan Ji. Nanti malam untuk para ikhwan ada acara malam ceria. Habis ini, habis asar saja. Habis asar, sholat asar sini dulu. Setelah itu baru nanti rekreasi ke pantai Gesing. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.